Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab أعلام السنة المنشورة li'tiqadi al-firqatin najiyatil mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dan kita masuk pada soal jawab yang ke-40, masih terkait dengan bab iman. Soal maddalil ala annal iman, maddalil ala annal iman yashmalud dina kullaha indal itlaq. Apa dalilnya bahwa iman mencakup agama seluruhnya indal itlaq, saat disebutkan secara mutlak? Artinya dari pertanyaan ini bahwa kata al-iman ketika disebutkan mencakup agama seluruhnya, sehingga ketika disebut kita mesti beriman, artinya beriman dengan seluruh yang ada di dalam agama ini. Kita seorang yang mukmin, seorang yang beriman, bermakna beriman yakni berislam, mencakup agama seluruhnya. Nah, kata iman terkadang bermakna umum seperti itu. Sekarang yang ditanyakan adalah apa dalilnya, dasarnya apa bahwa iman terkadang bermakna umum, mencakup agama seluruhnya. Al-jawab, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi wafdi Abdul Qais amurukum bil imani billah wahdahu qala atadruna mal iman billahi wahdahu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. دليلnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais. Nabi mengatakan kepada mereka, amurukum bil imani billahi wahdah, aku memerintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Atadruna mal imani billahi wahdah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah satu-satunya? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi menjawab, menjelaskan, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad Rasulullah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, serta menunaikan zakat. Wa an tu'addu minal maghnami al khumus, juga kalian memberikan kewajiban mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, pada hadis ini seperti yang kita dengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada utusan-utusan dari Abdul Qais, kabilah mereka, Abdul Qais. Nabi perintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Lalu Nabi sendiri menafsirkan apa yang dimaksud iman kepada Allah, apa kandungan yang masuk dalam keimanan kepada Allah. Maka Nabi jelaskan bahwa itu mencakup pertama syahadat dengan 2 kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kedua mencakup juga iqamus shalah, menegakkan salat. Ketiga mencakup juga menunaikan zakat, dan keempat mencakup memberikan atau menunaikan kewajiban menunaikan 1/5 dari hasil rampasan perang. Ya. Yang 1/5 dibagikan kepada tempat penyaluran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis ini terlihat jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman dengan makna yang lebih luas, yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini mirip dengan makna Islam. Bukankah rukun Islam itu terdiri dari itu, syahadat dengan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, dan seterusnya. Jadi kalau begitu diambil kesimpulan dari sini bahwa terkadang makna iman mencakup makna yang luas, yaitu agama seluruhnya. Dan yang disebutkan dalam hadis itu hanya contoh-contoh, tidak terbatas pada amalan-amalan tersebut. Ya. Kemudian setelah kita ketahui apa yang tadi dijelaskan, iman juga terkadang punya makna yang lebih sempit, yaitu lebih spesifik, lebih khusus, yaitu yang mencakup rukun-rukun iman seperti yang telah kita ketahui bersama. Yang mencakup rukun-rukun iman seperti yang sama-sama kita ketahui, ya. Sehingga misalnya kita mengatakan seorang mukmin lebih tinggi kedudukannya dari seorang muslim. Dengan kita mengatakan seperti itu berarti mukmin di sini punya pengertian yang lebih khusus, tidak seperti yang tadi kita sebutkan. Karenanya ulama rahimahumullah mengatakan bahwa 2 istilah ini, Islam dan iman, adalah 2 istilah yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kata itu, dua istilah itu bersanding, ya, dia muslim kalau dia mukmin. Nah, bila dua kata ini bersanding, iftaraqa, idza ijtama'a iftaraqa. Bila kedua kata ini bersanding, maka punya makna yang berbeda. Masing-masing punya makna yang khusus, lebih spesifik. Muslim artinya orang-orang yang mengamalkan rukun-rukun Islam, imannya masih belum begitu tinggi. Kalau mukmin, orang yang telah mengamalkan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dengan keimanan yang lebih tinggi lagi. Jadi derajatnya mukmin adalah derajat yang lebih tinggi daripada muslim. Nah, ini ketika kita sandingkan dua kata atau istilah tersebut. Tapi kalau idza iftaraqa ijtama'a, dua kata itu terpisah, hanya disebutkan satu kata saja, maka mewakili yang lain. Misalnya kita katakan, oh dia muslim, ya berarti pula mukmin. Atau kita katakan, oh dia mukmin, ya berarti pula muslim. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah adalah seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi pertama di sini beliau memberikan suatu penjelasan bahwa iman terkadang bermakna yang lebih luas, yaitu mencakup agama seluruhnya dengan dalil hadis yang baru kita sebutkan. Kemudian sebelum kita melanjutkan pada pertanyaan berikutnya, di sini saya ingin menyebutkan suatu faedah dari hadis ini. Hadis Wafdu Abdul Qais, hadis utusan Abdul Qais ini hadis yang sangat penting dalam bab menunjukkan bahwa amalan-amalan itu termasuk daripada iman. Iman bukan hanya keyakinan, iman bukan hanya kepercayaan seseorang terhadap yang diimani, iman bukan hanya ucapan juga, tapi iman juga mencakup amalan-amalan. Nah, hadis Wafdu Abdul Qais sangat jelas dalam bab ini, karena Nabi SAW menafsirkan sendiri, iman kepada Allah itu mencakup syahadat dengan dua kalimat syahadat, lalu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan memberikan hak seperlima dari harta rampasan perang. Semua ini kan amalan-amalan lahiriah, ya, dengan lisan mengucapkan dua kalimat syahadat, amalan lisan, dengan anggota badan melakukan sholat, menunaikan zakat, ini amalan anggota badan. Jadi hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa al-amal minal iman, amal itu bagian daripada iman. Ya. Sisi pentingnya di antaranya juga adalah untuk membantah orang-orang yang meyakini bahwa amalan bukan termasuk dari iman. Iman itu hanya ucapan, atau iman itu hanya keyakinan dan ucapan. Amalan tidak termasuk. Siapa mereka? Murji'ah, ya kan? Kelompok Murji'ah. Nah, kelompok Murji'ah yang meyakini bahwa amalan-amalan itu bukan termasuk iman. Iman itu hanya keyakinan dan ucapan. Nah, hadis yang baru kita baca, hadis Wafdu Abdul Qais, ini membantah keyakinan mereka. Dari sinilah nampak betapa pentingnya hadis ini bagi kita, menjadi pegangan kita supaya kita bisa membantah mereka, orang-orang yang menyimpang dalam memahami makna iman. Ya. Semoga dapat dimengerti karena ini suatu hal yang cukup penting. Kemudian berikutnya, pertanyaan yang ke-41. Mad dalilu ala ta'rif al-iman bil arkanis sittah 'inda tafsil. Lalu apa dalil yang menunjukkan bahwa definisi iman mencakup rukun iman yang 6 inda tafsil, saat merinci apa yang dimaksud dengan iman. Jadi maksud daripada pertanyaan ini bahwa terkadang iman bermakna lebih spesifik, yaitu rukun-rukun iman. Nah, kalau iman dimaknai dengan rukun-rukun iman, apa dalilnya? Ya, apa landasannya? Nah, jadi ini pengertian yang kedua, ya. Tadi kita sebutkan iman bermakna agama seluruhnya. Ini sekarang iman bermakna lebih spesifik, yaitu rukun-rukun iman yang 6. Nah, apa dasarnya? Jawab, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu Jibril alaihi salam akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu Jibril, ketika malaikat Jibril berkata kepada beliau, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, akhbirni 'anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Akhbirni 'anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kamu beriman dengan takdir baik dan buruknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini seperti yang kita dengar tadi, bahwa di sana ada pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana malaikat Jibril mengatakan akhbirni 'anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi menjawab dengan jawaban tersebut, bahwa iman adalah mencakup iman kepada Allah dan seterusnya sampai iman kepada takdir. Nah, ini rukun iman yang 6, ya, yang telah kita ketahui bersama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah Nabi menjawab dengan jawaban itu, kata malaikat Jibril, sadaqta, kamu benar. Ya. Malaikat Jibril membenarkan jawaban itu, karena memang malaikat Jibril datang dan bertanya sesungguhnya untuk mengajari. Ketika jawaban itu benar, maka dibenarkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kalau begitu, terkadang iman bermakna yang lebih khusus, yaitu mengimani rukun iman tersebut. Ya, terkadang bermakna yang lebih khusus, yaitu mengimani rukun iman tersebut. Dan rukun iman itu yang enam, tentu juga nanti ada perinciannya. Iman kepada Allah itu mencakup apa saja, iman kepada para malaikat mencakup apa saja, iman kepada kitab-kitab mencakup apa saja, nanti akan dijelaskan pada soal jawab berikutnya. Ya, intinya sekarang kita telah mengetahui bahwa kalau begitu terkadang iman bermakna yang umum, yaitu agama secara menyeluruh. Terkadang iman bermakna lebih khusus, yaitu iman terhadap rukun-rukun iman dan perinciannya. Pertanyaan berikutnya, ma daliluha minal kitabi jumlatan? Apa dalilnya dari ayat Al-Quran secara global tentang rukun iman yang enam itu? Apa dasarnya? Landasannya apa rukun iman yang enam itu? Jawab, qala Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yaitu firman Allah Azza wa Jal yang maknanya, laisal birra, bukanlah kebaikan itu, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dengan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah, akan tetapi kebaikan itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wal malaikah, iman kepada para malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, dan iman kepada kitab-kitab serta para nabi. Wa qawlihi ta'ala, atau wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Wa sanadhkuru insyaallah dalila kullin 'ala infiradih, dan kami akan menyebutkan insyaallah dalil bagi masing-masing, ya, apa yang disebutkan, iman kepada Allah dalilnya apa, iman kepada nabi dan seterusnya, nanti masing-masing akan dijelaskan. Nah, jadi ini dua ayat yang menjadi dalil tentang rukun iman. Ya, kalau sebelumnya disebutkan dalil rukun iman dari hadis nabi, ini adalah dalil tentang rukun iman dari ayat Al-Quran. Yang pertama tadi disebutkan dari surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan seterusnya. Kemudian pada ayat itu belum disebutkan tentang iman dengan takdir. Di mana disebutkan iman dengan takdir dalam ayat? Disebutkan secara tersendiri pada surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Nah, jadi lengkaplah enam rukun dari rukun-rukun iman. Ya. Adapun perincian dari masing-masingnya akan dijelaskan secara berurutan. Yang pertama tentang iman kepada Allah. apa makna iman kepada Allah. Pertanyaan berikutnya, ma ma'nal iman billah? Jadi apa makna iman kepada Allah itu, yang itu merupakan rukun yang pertama dari rukun iman? Jawabannya, makna iman kepada Allah huwa tasdiqul jazim min samimil qalbi biwujudi dzatihi ta'ala. Pertama adalah at-tasdiqul jazim, percaya yang kuat, yang kokoh, iman atau percaya yang kokoh, al-jazim, yang kuat. Min samimil qalb, dari kalbu kita. Ya, kalau orang bilang dari lubuk hati yang paling dalam, itu istilah kita ya. Dalam bahasa Arab, min samimil qalbi. Namun perlu kita ingatkan lagi, sesungguhnya yang benar bukan hati tapi al-qalb, itu jantung ya. Sekedar mengingatkan. Biwujudi dzatihi ta'ala alladzi lam yusbaq biriddi biriddin atau biriddihi walam yu'aqqab bihi. Iman tadi yang kuat, yang kokoh, iman tentang apa? Biwujudi dzatihi, tentang adanya zat Allah azza wa jal. Alladzi lam yusbaq biriddihi, yang tidak didahului dengan lawannya. Lawannya ada adalah apa? Tidak ada. Walam yu'aqqab bihi, dan tidak disudahi juga dengan ketiadaan. Ya, ini yang pertama. Ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah kembali. Kita lanjutkan dulu. Huwal awwalu falaisa qablahu syai'. Dialah yang pertama, tidak ada sebelumnya suatu apapun. Wal akhir falaisa ba'dahu syai'. Dia yang akhir, tidak ada setelahnya suatu apapun. Wadh-dhahir falaisa fawqahu syai'. Dia yang zahir, yang unggul, tidak ada yang di atasnya suatu apapun. Wal batin falaisa dunahu syai'. Dan dia yang batin, tidak ada di bawahnya suatu apapun. Hayyun qayyumun ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya tandingan seorang pun, siapapun. Wa tauhiduhu bi ilahiyatihi, kemudian berikutnya adalah mentauhidkan Allah azza wa jal dengan ilahiyah, dengan menuhankannya satu-satunya. Wa rububiyyatihi, dan mentauhidkannya dengan rububiyyah, meyakini dialah satu-satunya Rabb. Wa asma'ihi wa sifatihi, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jal. Nah, demikian jawaban atas pertanyaan apa makna iman kepada Allah azza wa jal. Jadi kalau kita ringkas ya, bahwa iman kepada Allah, pertama, iman di sini adalah percaya yang sepenuhnya betul-betul percaya dan tidak ada keraguan sama sekali. Mantap, jazim. Ya. Kalau ada keraguan, maka iman itu tidak sah. Ya. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan bagaimana seorang mukmin, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Mu'minun, orang-orang yang beriman itu hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Nah, ini catatan penting ya. Lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Ya. Makanya disebutkan di sini adalah at-tasdiqul jazim, iman yang mantap, yang kokoh. Dalam arti tadi, tidak ada keraguan dan kebimbangan sama sekali. Nah, kemudian iman dan percaya ini dalam bab apa? Pertama, mengimani adanya Allah Azza wa Jal terlebih dahulu. Ini paling utama. Al-iman biwujudi dzatihi subhanahu wa ta'ala. Iman akan adanya zat Allah Azza wa Jal. Karena kalau tidak mengimani adanya zat Allah Azza wa Jal, ya bagaimana dikatakan mukmin? Ya, justru dia seorang yang anti Tuhan, ateis atau komunis atau yang semakna dengannya, intinya yang anti Tuhan. Jadi seorang yang iman kepada Allah harus mengimani adanya Allah Azza wa Jal, dan bahwa Allah Azza wa Jal tidak didahului dengan ketiadaan, tidak pula disudahi dengan ketiadaan. Lam yusbaq bi riddihi wa lam yu'aqqab bihi. Ya, jadi Allah Azza wa Jal selalu ada. Allah Azza wa Jal selalu ada. Tidak pernah tidak ada dan tidak akan tidak ada. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kamu kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap wajah Rabbmu. Ya, yakni juga tentunya zat Allah Azza wa Jal dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, ini yang pertama, mengimani adanya Allah Azza wa Jal. Dan terkait dengan mengimani adanya Allah Azza wa Jal, ini sesungguhnya sudah fitrah manusia. Ya. Ini fitrah manusia. Allah Azza wa Jal menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Selama fitrah manusia tidak terkotori oleh pemikiran-pemikiran yang anti Tuhan, maka dia pasti percaya akan adanya Allah Azza wa Jal. Pasti, tidak bisa tidak. Ya. Allah Azza wa Jal, sebagaimana dikatakan Nabi dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku semuanya hanif, lurus dalam keadaan beriman kepada Allah. Semua. Itu dalam hadis Qudsi, Allah berfirman seperti itu. Jadi semua manusia terlahir di atas fitrahnya dalam keadaan iman kepada Allah, selama tidak terkotori oleh pemikiran yang menyimpang, dia akan tetap berada pada iman yang benar. Juga Nabi bersabda dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap sesuatu yang terlahir, dia terlahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi, maka dua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi. Au yunasiranihi, atau menjadikannya Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Ya. Jadi seseorang berubah dari fitrah menjadi orang yang beragama lain. Kenapa? Karena pengaruh dua orang tuanya. Berubah dari fitrah menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi, karena apa? Pengaruh orang tuanya. Seandainya tidak ada pengaruh orang tuanya, maka dia tetap akan di atas fitrah. Makanya Nabi enggak mengatakan yumaslimanihi, orang tuanya yang membuatnya Islam. Tidak, karena asalnya memang Islam. Asalnya memang fitrah, yaitu di atas iman kepada Allah, iman yang benar. Ya. Dan juga perlu diketahui bahwa maksud daripada pengaruh orang tua tentu di sini bukan terhenti pada orang tua, tapi juga bermakna yang seperti itu. Umumnya adalah orang tua, tapi mungkin saja yang mempengaruhi selain orang tua. Mungkin saja seorang anak terlahir lalu bapak ibunya meninggal, diasuh oleh siapa? Oh, yang mengasuh orang Yahudi. Walaupun tidak ada sangkutan karib kerabat, tapi ya tetap saja akan ada pengaruh. Jadi maksudnya di sini adalah apa? Pengaruh orang-orang yang membuat jauhnya dia dari agama yang Islam, agama yang Allah Azza wa Jalla sebagai fitrah asal manusia. Ya. Demikian pula bahwa adanya Allah Azza wa Jal, tentang iman kepada Allah Azza wa Jal, ini juga merupakan sesuatu yang sangat diterima oleh akal yang sehat. Akal yang sehat pasti akan mengimani itu. Bagaimana tidak? Ya, Allah Azza wa Jal telah menceritakan di dalam ayatnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Artinya apa? Tercipta dengan dirinya sendiri, tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan. Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ya. Ini pertanyaan dalam ayat, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan seperti itu. Allah Azza wa Jalla memberikan dalil akli agar akal manusia berpikir, apakah manusia itu, mereka, makhluk-makhluk itu diciptakan tanpa sesuatu, tiba-tiba ada, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Apa jawabnya? Ya, tidak dua-duanya. Mana mungkin sesuatu tercipta tanpa pencipta? Mana mungkin? Mana mungkin pula sesuatu menciptakan dirinya sendiri? Dia sebelum tercipta, dia sesuatu yang tidak ada. Bagaimana mau menciptakan? Jadi kalau begitu, ketika yang pertama tidak mungkin, yang kedua tidak mungkin, maka yang mungkin dan itu yang benar bahwa mereka diciptakan oleh Sang Pencipta. Tidak ada kemungkinan lain. Nah, ayat ini ketika didengar oleh seorang musyrik, tapi memahami ayat itu langsung tersadar. Dia adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang kemudian masuk Islam. Beliau mengatakan ya bahwa dia mendengar Nabi membaca surat At-Tur di dalam sholat maghrib, lalu sampai pada ayat ini. Beliau mengatakan wadzalika awwalu ma waqaral iman fi qalbi. Itu iman yang pertama kali masuk ya atau menetap di dalam kalbuku. Itu yang pertama kali iman menetap dalam kalbuku mendengar ayat itu. Menunjukkan memang benar ayat ini betul-betul dari Allah Azza wa Jalla. Enggak mungkin manusia tiba-tiba ada tanpa pencipta. Manusia menciptakan diri mereka sendiri, tidak mungkin. Jadi hanya Allah. Nah, Allah lah yang menciptakan, Al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi manusia dengan akal sehatnya juga akan mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla ada dan Dialah pencipta. Ya, seperti yang sering juga kita sebutkan, seorang Arab Badui dengan fitrahnya dan dengan akalnya yang sehat, ketika ditanya bima arafta rabbak, dari mana kamu tahu Rabbmu? Ya, dari mana kamu tahu Rabbmu? Dia mengatakan subhanallah. Ya, heran dengan pertanyaan itu. Subhanallah, pertanyaan begini. Dia pun spontan menjawab al-atharu yadullu ala al-masir. Itu telapak kaki menunjukkan apa? Ada orang yang berjalan. Wal ba'ratu tadullu atau yadullu ala al-ba'ir atau tadullu ala al-ba'ir. Kotoran unta yang ada itu menunjukkan ada unta. Nah, itu secara logika yang benar dan memang seperti itu, nggak bisa tidak. Maka beliau si Arab Badui ini kemudian mengatakan as-sama'u dzatul abraj, ini langit yang dengan gugusan-gugusan bintangnya. Ya, ada gugusan bintang ini, bintang itu yang tetap, yang teratur, nggak berubah. Ya, dari dulu hingga kini. Wal biharu dzatul amwaj, itu lautan yang seperti itu dengan gelombang-gelombangnya. Wal jibalu dzatul fijaj, gunung-gunung dengan lembah-lembahnya. Ala yadullu alallahi al-alim al-khabir. Tidakkah ini menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla yang maha berilmu, yang menciptakan ini semua? Nah, ini lebih daripada telapak kaki yang menunjukkan ada orang yang berjalan. Ini lebih daripada kotoran unta yang menunjukkan ada unta. Aturan alam yang ada dengan alam ini semuanya, apa mungkin ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur? Nah, ini lebih daripada itu semua. Ini jelas menunjukkan di sana ada Al-Khaliq, sang pencipta. Dan para rasul diutus mengabarkan dia adalah Allah Azza wa Jalla. Para rasul pun diutus dengan bukti-bukti nyata yang tidak terbantahkan. Ya, jadi di sana ada dalil yang menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla, baik secara fitrah, secara akal sehat, dan lebih dari itu semua berita dari para rasul dengan ayat maupun hadis. Para rasul bukan para pendusta, bukan nabi palsu, bukan rasul palsu. Mereka betul-betul nabi dan rasul yang terbukti kebenaran dan kejujuran mereka, di antaranya dengan mukjizat-mukjizat yang tidak terbantahkan. Mereka menerangkan ini semuanya. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, tentang adanya Allah Azza wa Jal, beriman akan adanya Allah Azza wa Jal, sesuatu yang tidak terbantahkan. Dan ini ya menjadi iman yang paling mendasar dalam bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, bila kita membaca bab ini, bahwa semua pada dasarnya itu iman kepada adanya zat pencipta, tidak mengingkari kecuali orang yang sombong. Ya, hanya orang yang sombong saja mengingkari, semacam Fir'aun misalnya yang menuhankan dirinya. Tapi yang lain, ya, karena ada fitrah tadi, pada dasarnya dia akan mencari pencipta. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian setelah iman kepada adanya Allah Azza wa Jal, sang pencipta, sang pengatur dan pemberi rizki bagi makhluk-makhluknya, bagian kedua daripada iman kepada Allah Azza wa Jal adalah iman kepada uluhiyahnya. Wa bi uluhiyatihi wa tauhiduhu bi uluhiyatihi. Ini makna yang kedua atau kandungan daripada makna iman kepada Allah. Iman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jal, bahwa Allah sebagai ilah. Tauhiduhu bi uluhiyatihi, mengesakan Allah dalam bab uluhiyahnya. Apa arti uluhiyah? Apa arti uluhiyah? Uluhiyah artinya sifat ketuhanannya, kalau bahasa sederhananya begitu. Uluhiyah dari kata ilah, ya kan? Ilah itu artinya makhluk yang bermakna ma'bud. Ya. Jadi kesimpulannya, ilah artinya yang diibadahi. Ilah artinya yang diibadahi. Jadi mentauhidkan Allah artinya mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Mengesakan Allah bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, tidak ada selain Allah Azza wa Jal yang berhak diibadahi, hanya Allah saja. Nah, ini makna tauhid uluhiyah. Ini bagian daripada iman kepada Allah Azza wa Jal, yaitu mengimani bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan nanti akan dijelaskan insyaallah pada pertanyaan berikutnya tentang rincian makna tauhid uluhiyah. Yang kedua, yang ketiga, bagian daripada iman kepada Allah wa rububiyyatihi, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Rububiyah ini diambil dari kata rob. Rububiyah diambil dari kata rob. Apa makna rob? Rob itu artinya al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Al-khaliq, al-malik, al-mudabbir, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Sehingga dikatakan Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Berarti Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memilikinya, dan Allah yang mengaturnya. Ya. Dan itu disebutkan di ayat yang paling mudah, ya, di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena ini suatu yang paling mendasar, termasuk paling mendasar. Allah sebut di dalam ayat yang semua, ya, muslimin menghafalnya. Ya. Atau hampir semua, mungkin ada yang enggak hafal, wallahu alam, tapi sangat aneh kalau enggak hafal, ya. Mungkin baru masuk Islam mungkin. Yang jelas secara umum itu ayat yang sangat mudah dan muslimin menghafalnya, dan ini menjadi landasan di dalam akidahnya, iman bahwa Allah Azza wa Jal sebagai Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ini tauhid rububiyah. Tidak ada Rabb yang lain selain Allah Azza wa Jal. Jadi di alam ini tidak ada penciptanya kecuali Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah Azza wa Jal. Nah, ini makna tauhid rububiyah. Mengesakan Allah dalam sifat Rabb-nya. Wa asma'ihi wa sifatihi. Kemudian mentauhidkan Allah Azza wa Jal pada asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Artinya mengimani hanya milik Allah lah satu-satunya nama-nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jal dan sifat-sifat yang khusus baginya. Ya, artinya di sana ada al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama al-husna dengan makna-makna yang khusus bagi Allah. Barangkali secara lafaz terkadang ada kesamaan dengan makhluk, tapi secara makna tentu sangat berbeda. Misalnya nama Al-Aziz, Allah Azza wa Jal, di antara nama-namanya Al-Asma'ul Husna adalah Al-Aziz. Dan Allah Azza wa Jal juga menamai makhluknya dengan Al-Aziz. Qalat imra'atul Aziz. Ya. Namun tentu makna dari keduanya berbeda. Kata Al-Aziz ketika itu makna Allah punya makna yang sesuai dengan keagungannya. Ya Allah Maha Perkasa, Maha Mulia dan seterusnya, sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jal, keagungannya, kesempurnaannya. Makhluk ketika disebut Al-Aziz, ya, yang mulia, ya sesuai dengan kemuliaan makhluk. Yang kemuliaan makhluk pun tentu penuh dengan kekurangan. Jadi yang kita maksud di sini dalam tauhidul asma wa sifat, mengimani nama-nama Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya yang telah Allah tetapkan dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal dan kebesarannya. Ya. Nah, termasuk daripada bagian iman kita kepada Allah, kita mengimani nama-nama itu. Semua yang disebutkan dalam ayat dan hadis, selama hadis itu sahih. Sifat-sifat terkait dengan sifat Allah, bahwa Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan dan seterusnya, yang disebut dalam ayat maupun hadis yang sahih, kita mengimaninya juga secara utuh tanpa melakukan penyelewengan terhadap makna-maknanya atau tanpa menyalahartikan makna-makna sifat-sifat dan nama-nama Allah SWT tersebut. Nah, ini iman kepada asma wa sifat, dan juga nanti insyaallah akan diterangkan lebih rinci masing-masing daripada tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Demikian ahibati billah rahimakumullah, sementara yang bisa kita pelajari tentang iman. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya pada kesempatan mendatang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.